Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita dari sifat salatin nabi alaihi salatu wassalam. Dan telah selesai kita dari pasal ke-9 tentang rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban salat. Dan selain daripadanya, selain syarat-syarat rukun-rukun dan kewajiban salat yang disyariatkan, maka masuk padanya sunnah-sunnah salat. Dan tidak beliau sebutkan di sini mengingat panjang dan banyaknya. Akan tetapi kami menghasung diri kami pribadi, demikian pula saudara-saudara kami kaum muslimin rahimakumullah jami'a, untuk melihat kembali, tidak bosan-bosannya mengulangi kembali tentang fikih salat ini, di mana tidak samar lagi bagi kita tentang kedudukan salat merupakan imaduddin, tiangnya agama, dan sekian banyak fadilah yang lain, termasuk menunjukkan besar kedudukannya, bagaimana salat dijadikan hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah salatuh. Hal pertama yang akan dihisab, dimintai pertanggungan jawab dari seseorang di hari kiamat adalah salatnya. Dan begitu pula amal salat seseorang yang lakukan di dunia menentukan apa yang ia hadapi di akhirat pula. Ya, sebagai yang disebutkan dalam hadis panjang Al-Barra ibn Azib, sebagian orang hendak bersujud ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, namun mereka tidak mampu bersujud. Ini pernah kita lewati semua di awal-awal, menunjukkan besarnya kedudukan salat di dunia. Dan lebih daripada itu, demikian pula besar kedudukannya salat secara berjamaah. Begitu pula khusyuk dalam salat yang merupakan roh daripada salat. Oleh karena itu Syekh di akhir-akhir kitab akan menyebutkan tentang salat jamaah dan juga khusyuk dalam salat. Namun sebelum memasuki bab-bab tersebut, beliau menyelipkan di sini dua kaidah penting. Ya. Yang beliau sebutkan terkait ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Salat pada khususnya dan ibadah-ibadah yang lain pada umumnya. Beliau menyebutkan pada pasal yang berikutnya, pasal baru, al-faslu al-akhir, pasal yang ke-10. Qa'idatani azimatani, dua kaidah yang besar. Dua kaidah agung beliau ingatkan di sini. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, yaitu isabatus sunnah afdal min kasratil amal. Mencocoki sunnah adalah lebih utama dibandingkan banyak-banyaknya amal. Satu amalan untuk dia bisa tetap tepat dan mencocoki sunnah sesuai dengan ajaran Rasul alaihissalam adalah lebih utama dibandingkan dengan amalan yang banyak namun tidak mencocoki as-sunnah. Walidha, walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan hidup dan mati, dan ketika kita hidup Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, agar dia menguji, agar Allah menguji di antara kalian siapa yang lebih baik amalannya. Walam yakul aktsara amala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa dari kalian yang lebih banyak amalnya. Allah tidak mengatakan di dalam ayat tersebut walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Tidak. Allah tidak mengatakan itu agar Allah menguji di antara kalian siapa yang lebih banyak amalannya. Tapi Allah katakan huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup maupun mati. Untuk Allah menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang lebih baik amalannya. Maka ini ibrahnya, maka ini tolak ukurnya, maka ini yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, seberapa amalan tersebut baik, seberapa amalan tersebut mencocoki as-sunnah. Terkait dengan tafsir ayat ini, para ulama membahasnya, dan demikian termasuk yang masyhur dinukilkan dari seorang tabi'in, seingat kami Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, murid para sahabat, ya, pernah ditanya tentang hal ini, ahsanu amala. Beliau mengatakan ahsanu amala ay akhlasuhu wa aslabuh, yang paling amalan yang paling baik, kata beliau Fudail bin Iyad, murid para sahabat, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas karena Allah, dan aslab akhlasuhum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aslabuh, yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau ditanya apa yang dimaksud paling benar dan paling ikhlas, dan beliau menjelaskan satu amalan, idza kana khalisan, atau idza kana sawaban lam tuqbal hatta takunu khalisa. Satu amalan meskipun benar, mencocoki sunnah Rasul, tidak akan diterima jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Al-amal idza kana khalifan lam tuqbal hatta takuna sawaba. Amalan itu tidak akan diterima juga seberapapun ikhlasnya apabila tidak bersesuaian dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua perkara ini harus ada, dan itulah merupakan syarat, di antara syarat diterimanya amal satu ibadah seseorang. Tiap orang tiap seorang yang melakukan amal ibadah, maka tidak akan diterima darinya kecuali dengan dua syarat ini, setelah dia beriman tentunya. Ya. Adapun seorang yang tidak beriman, tidak berislam, maka tidak akan diterima. Inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah al-islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain al-islam, la yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Seperti apa meruginya? Sebutkan di ayat wa qabilna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akan dihadapkan kepada kami kelak amal-amal perbuatan yang dulu banyak mereka kerjakan, musyrikin. Faj'alnahu haba'an mansura. Namun kami jadikan amal-amal perbuatan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Banyak. Namun kemudian terhempas angin dan hilang. Mereka sangka telah beramal ini dan itu namun tidak diterima. Maka syaratnya adalah iman. Demikian pula dalam ayat Allah mengatakan, man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, ila akhir ayat. Barang siapa yang beramal saleh, beramal baik, baik dari laki-laki maupun mukminah, wanita maupun wanita, min zakarin aw unta, baik pria maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, ini syaratnya, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik dan seterusnya dari balasan-balasan menunjukkan diterimanya amal. Syaratnya apa? Wa huwa mu'min, dia beriman. Maka ini tidak diragukan syarat semua amal, ya, dia harus muslim mu'min. Tapi ada pun seorang muslim yang dia beribadah kepada Allah, apa syaratnya? Dua ini agar diterima, agar amalnya dianggap baik dan terima di sisi Allah. Allah uji dia apa yang dia kerjakan dan dia amalkan di dunia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik kata Fudhal bin Iyad ay akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan paling benar. Dan beliau terangkan tadi, ikhlas kepada Allah meskipun ikhlas kalau tidak mencocoki sunnah Rasul, tidak benar amalannya, tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, ya, amalan seberapa pun mencocoki ajaran Rasul zahirnya, namun tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pula diterima, ya. Contoh mudahnya banyak, ya, ibadah kurban seorang ikhlas karena Allah, namun yang dia sembelih, ya, ayam, ya, atau bebek atau kuda, ya, lam tuqbal, tidak akan diterima karena bahimatul an'am syaratnya, dan telah disebutkan jadi unta dengan jenis-jenisnya, unta punuk satu, punuk dua, unta merah, unta coklat, demikian pula kambing, kambing gunung, kambing jawa, kambing gendeng dengan berbagai jenisnya, demikian pula sapi dengan berbagai jenisnya, tidak diterima dari hewan selainnya seberapapun ikhlasnya. Begitu pula dia salat subuh 3 rakaat atau dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, dia niat ikhlas karena Allah, iktikaf, tapi bukan di masjid, di bawah pohon atau di sungai, lam tuqbal, tidak akan diterima seberapapun ikhlasnya. Begitu pula sebaliknya, seseorang mencocoki sifat salatnya persis gerakannya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun salatnya dia untuk pamer, salatnya dia untuk riya agar dipuji oleh orang, dipuji oleh orang yang ia maksud, maka lam tuqbal, tidak akan diterima amalnya. Begitu pula dakwah, dakwahnya mencocoki dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia niatkan riya, tidak akan diterima. Demikian hajinya, dan demikian pula umrahnya, demikian sedekahnya, dan demikian seluruh ibadahnya. Maka butuh dua perkara ini, ikhlas dan ittiba, ikhlas lillah dan ittiba lin nabi alaihi salatu wassalam, dan keduanya merupakan kepanjangan dan konsekuensi muqtada syahadatain, syahadatuna la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, di antara konsekuensinya kita ikhlas ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita mengakui satu-satunya sesembahan yang hak hanyalah Allah, maka salat kita, ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu konsekuensi la ilaha illallah. Adapun di antara konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, salah satunya kita tidak mengibadahi Allah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, zikir kita, azan kita, tawaf kita, sa'i kita, sedekah kita, kurban kita, wakaf, dan demikian nikah, syarat-syaratnya berbagai macamnya harus mencocoki dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun perkara dunia, Rasul katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian. Mengawin silangkan tanaman ini dengan tanaman itu, ya, antara ini dan budidaya ini dan itu, silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Baik, maka ini dua syarat diterimanya amal ibadah. Ini ahsanu amala. Oleh karena itu faedah yang pertama di sini beliau tekankan bahwasanya mencocoki sunnah Rasul sesuai dengan ajaran Rasul dalam ibadah itu lebih utama, meskipun sedikit, tetap sederhana, lebih utama dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi tidak sesuai, tidak mencocoki ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam khususnya ibadah salat maupun ibadah-ibadah yang lain di luar salat secara keumuman. Ini kaidah kita pegang dan kita ingat-ingat. Kemudian beliau sebutkan contoh-contohnya banyak. Beliau sebutkan di sini misal, ya. Contoh di antara satu amalan lebih mencocoki sunnah Rasul, yang satunya kurang, ya. Namun ada yang masih diperbolehkan, ada yang dilarang. Dan beliau sebutkan di sini ada amalan yang ini diperbolehkan tapi yang satunya lebih mencocoki ajaran Rasul, perbuatan Rasul, maka itu lebih utama. Beliau sebutkan contohnya banyak. Misal, beliau sebutkan yang pertama sunnatul fajr, salat sunnah fajr, salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Yang kita tahu hadisnya, ya, salat sunnah sebelum subuh ini rakaataini qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, maka itu lebih utama, ya, sebelum salat fajar, sebelum salat subuh, 2 rakaat itu lebih utama daripada dunia seisinya, kata Rasulullah SAW. Dalam hal masalah salat sunnah ini contohnya, yusannu fiha takhfif, yang disunahkan adalah ringan, salat sunnahnya ringan. Falau qala insan, seandainya ada orang mengatakan ana uridu an utila al-qira'ah, saya ingin memanjangkan bacaan saya. Salat sunnah sebelum subuh, saya ingin panjang bacaannya. Ya. Fa aqra'u fi hadhihi sunnah surat al-ma'arif wa surat al-insan. Saya akan baca pada salat sunnah ini surat al-ma'arif dan surat al-insan. Ya, sa'ala sa'ilun bi adabi waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arif sampai akhir surat. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtahi faj'alnahu samian basira. Sampai akhir surat panjang. Dia ingin baca ini. Wa utillu ruku' wa sujud. Aku akan panjangkan ruku' saya, sujud saya. Uhibbu an ad'u Allah wa ana sajid. Aku ingin berdoa memohon kepada Allah dalam keadaan aku sujud. Aku perpanjang sujudku. Wa ta'anna katira, dan aku akan pelan-pelan. Aku akan cermat, aku akan teliti. Khusyuk dalam salatku. Wa qala akhar, orang kedua mengatakan, ana usalli sunnatal fajr rak'ataini khafifatain. Kata dia, adapun saya akan salat sunnah subuh, salat sunnah fajar, 2 rakaat yang ringan saja. Aqra'u bil ula ma'al fatihah, aku baca di rakaat pertama bersama al-fatihah, setelahnya aku baca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua aku akan baca qul huwallahu ahad. Mana yang lebih utama? Fasani afdal, maka orang yang kedua lebih utama ibadahnya. Kenapa? Li'annahu asaba sunnah, karena dia mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan Rasul. Sebagaimana saya ingat kami hadis Aisyah, hadis sahih, Rasul baca padanya salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, dengan 2 surat ini, ya. Dan tidak harus ini, ada yang lain-lainnya, potongan dari surat Al-Baqarah, potongan lagi sebagian surat Ali Imran, sebagian lagi berapa, ada di sana, namun ringan-ringan. Ya. Termasuk kul, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatina sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illallah, ila akhir ayat. Pendek-pendek ringan. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sholat sunnah fajar. Maka orang yang kedua yang sholat sunnahnya ringan, terlebih membaca surat seperti yang dibaca sholat Rasul, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ini afdal. Wattiba'u sunnah afdal, dan mengikuti sunnah Rasul lebih utama. Padahal yang satunya lebih panjang, lebih banyak ayatnya, lebih banyak apa, bacaan Qur'annya, lebih banyak, lebih panjang berdirinya. Padahal secara global Rasul mengatakan apa? Abdulus salat atwaluhu qiyaman atau maqalai salat wassalam, atau tulul qunut ya, khairus salat tulul qunut. Baik-baik salat adalah yang panjang berdirinya. Dan demikian pula dia berpanjang rukuknya, sujudnya. Padahal Rasul mengatakan wa amma sujud fa'aktiru fihi du'a fa'innahu qawminuna yustajabulah. Adapun pada posisi sujud, maka perbanyaklah doa, banyak-banyak baca doa, mohon minta kepada Allah, karena sungguh itu lebih berpotensi untuk dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didengar dan dikabulkan oleh Allah, karena tidak ada posisi seorang yang lebih dekat diperhatikan dikabulkan oleh Allah kecuali posisi sujud. Maka dia perpanjang. Secara umum sholat benar bagus dan didorong oleh Rasulullah. Namun pada khusus sholat sunnah fajar ini diantaranya, termasuk diantara sholat-sholat yang disunahkan untuk diringankan. Seperti sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Makam itu bukan makam ya, beda. Makam itu tempat berdiri pijakan Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Di situ setelah selesai tawaf, sebelum sa'i, seorang disunahkan untuk sholat tadi. Di situ baca juga sama Al-Ikhlas, Al-Kafirun dulu kemudian Al-Ikhlas. Ya ringan. Sedih seorang lah, mumpung saya di depan Ka'bah misalnya, saya ingin doa yang panjang, solat yang lama, tidak. Wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah SAW. Pasti ada hikmahnya. Kenapa kok solat sunnah sebelum subuh kok ringan? Kenapa kok solat sunnah setelah tawaf sebelum sa'i kok ringan? Banyak. Kadang kita tahu hikmahnya, kadang enggak. Kadang ringan supaya kita segera bisa segera ke subuh terlebih dahulu berangkat, atau mungkin yang lain, atau bisa memanfaatkan waktu doa di waktu itu sambil menunggu iqamah, atau ketika sholat tawaf ya, cepat bergantian dengan yang lain. Jamaah umroh haji yang lain banyak gantian. Kalau dia lama di belakang makam sholat di situ, kasihan yang lainnya, enggak gantian. Belum lagi ketika dia sujud lama di tempat tawaf, bisa keinjek-injek, ketendang-tendang, lama ya, kurang tepat. Dan yang lebih tepat adalah dia sholat sunnah yang ringan. Setelah tawaf 7 kali putaran, dia sholat sunnah sebentar, kemudian sudah minum air zam-zam, lanjut sa'i. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sering disebut dalam khutbatul hajat, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalipun salat-salat di sini tadi orang yang kedua melakukan lebih ringan, lebih pendek bacaannya, lebih pendek durasi posisi sujud maupun rukuknya, tapi lebih utama dia dibanding orang yang pertama yang lebih panjang. Karena apa? Karena dia lebih mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah ini, salat sunnah sebelum subuh. Atau kita contohkan yang lain, salat sunnah ba'da tawaf. Ini walidzalika ana ara ba'dhan nas yutiluna fi sunnatil fajr. Oleh karena itu aku melihat sebagian orang yang mereka memanjangkan salat sunnah fajr, salat sunnah sebelum subuh. Fayuhsinu bina an nunabbihahum ila ma huwal ahkan. Maka dianggap baik bagi kami untuk kami mengingatkan mereka kepada perbuatan amal ibadah yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Meskipun boleh mereka nunggu iqamah ya, salat sunnah di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang ada, mereka salat sunnah lama, kita ingatkan sunnahnya salat ringan. Meskipun boleh mereka salat panjang, namun yang lebih baik ini fa idza sallama ta'ti ilaihi bilutf. Maka apabila dia selesai ucapkan salam, engkau datangi kepadanya dengan lembut. Watakul, engkau katakan kepadanya nasihat yang baik, tunjukkan itikad baik sebagai agama rahmah kita ingin kita tahu suatu hal yang baik bagi kita, kita ingin sebarkan bagi yang lain juga. Maka kita nasihati dia datang. Engkau ucapkan, ya akhi, wahai saudaraku, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Anta insyaallah turidul khair wa muhtasib. Anda insyaallah menginginkan kebaikan, juga mengharap pahala dari sisi Allah. Kok sholat sunnahnya panjang, lama, kelihatannya khusyuk, sujudnya lama, rukuknya lama. Insyaallah niat Anda baik. Insyaallah maksud Anda ibadah baik. Wala syakka annaka lam tutilli shalat illa mahabbatan laha. Dan tidak diragukan bahwasanya Anda memanjangkan salat itu tidak lain melainkan karena Anda suka dengan salat. Menyukai salat, seandainya Anda enggak betah salat, tentunya salat Anda cepat. Ya, maka insyaallah itu pertanda Anda cinta salat, merasakan apa senangnya salat sehingga Anda panjang lama salatnya. Walakin akan tetapi as-sunnah antukhafif, tapi sunnahnya yang lebih mencocoki ajaran Rasul alaihissalatu wassalam, lebih berpahala Anda ringankan sholatnya. La nunkiru alaihim ingkaran. Ini diantara cara bentuk beliau mengatakan, maka kita tidak mengingkari mereka dengan pengingkaran yang besar, khususnya dalam bab ini. Kenapa? Karena hukum asalnya boleh-boleh saja, bukan dalam perkara yang lainnya. Dan sementara perkara yang bid'ah saja, jika orang yang melakukannya belum tahu, karena belum tahu mungkin, maka kita sikapi beda kok dengan orang yang sudah tahu tapi ngeyel. Namanya mu'anid, ya, menentang, ya. Mu'anid sunnah, mu'anid hujjah, sudah ditegakkan hujjah, qamat alaihi hujjah, tapi ngeyel. Padahal beda hukumnya dengan orang yang jahil, belum tahu. Rasul pernah tegas kepada Aisyah, Rasul pernah tegas kepada Usama bin Zaid, Rasul pernah tegas kepada lelaki sahabat yang pakai cincin emas, tanpa kata-kata diambil cincinnya emas, langsung dibuang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul tahu sahabat-sahabat ini sudah kuat, dan orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Diingatkan dengan tegas supaya mereka ingat. Tapi pernah Rasulullah SAW sampai orang kencing di pojokan masjid pun, para sahabat menghardiknya, dilarang Rasul. Biarkan, gak usah di, jangan dicela, biarkan. Padahal kencing di pojok masjid, luar biasa ini. Bukan hanya membuat najis satu tempat biasa, rumah Allah di pojokan. Tapi dia orang Arab Badui, orang Arab Dusun, orang jahil, belum tahu. Rasul jarang melihatnya, bukan seperti sahabat yang biasa duduk taklim. Mungkin belum tahu, biarkan. Ketika para sahabat tidak menghadirinya, Rasul mengatakan, da'uhu, biarkan. Ya, biarkan dia sampai selesai. Dan selesai dipanggil oleh Rasulullah SAW. Rasul memerintahkan sahabat menuangkan air ke tempat najisnya, dan Rasul menasihatinya dengan nasihat yang lembut. Rasul mengatakan, inna hadil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini, la tasluhu fiha syai'un minal adha, tidak pantas dikenai padanya sedikit pun dari najis. Ya, masjid, rumah Allah, tidak sepatutnya dimiliki. Dengan dakwah yang halus, lembut, sampai orang tadi kemudian mengatakan, Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Dalam lafaz lain disebutkan, ya Allah, masukkan aku ke dalam jannah dan juga Muhammad, dan jangan engkau masukkan ke dalam surga selain kami berdua. Ya, kata orang tadi. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, idan doyaktal wasi', doyaktal wasi'. Kalau begitu, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Surga luasnya sebegitu, seluas langit dan bumi, luas sekali, penuh kenikmatan. Isinya cuma kita berdua, ya, Nabi dan orang satu ini. Ya. Rasul mengatakan, idan doyaktal wasi'. Kalau begitu engkau mempersempit sesuatu yang luas. Surga luas sekali, cuman kita berdua. Ya. Maka ini diantara cara dakwah Rasulullah SAW. Dan diantara perkara yang penting kita lihat dalam bab ini, Syekh mengingatkan, selain beliau menyebutkan kaidah ini, bahwasanya mengikuti sunnah Rasul, mencocoki sunnah Rasul lebih baik dibandingkan dengan amalan yang banyak-banyak berulang tapi tidak mencocoki sunnah Rasul. Ya. Dan beliau menasihatkan untuk kita menasihati saudara kita, kalau memang ada yang kurang pas, kita nasihati namun dengan cara yang lembut. Dalam hal yang seperti ini. Dan itu hakikat rahmah. Ya. Namun tentunya di kulli maqamin maqal, setiap tempat ada posisi dan kedudukannya sendiri masing-masing. Sebagaimana mengingkari kemungkaran itu caranya juga berbeda-beda sesuai dengan yang kita hadapi, begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik, memerintahkan kepada yang baik, itu pun juga berbeda-beda sesuai kapasitas orang satu dengan yang lainnya. Orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah dengar qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Rasul, bahkan disebutkan dulu Abu Hurairah pernah berkata, Abu Hurairah itu siapa ya? Tidak tahu. Tahunya cuma Abu Bakar. Misalnya. Sahabat yang lain tidak tahu, tidak pernah dengar. Apalagi nama-nama ulama. Dulu Imam Malik berkata, Malik itu penjaga neraka ya? Ini imam, ini ulama, ini Imam Malik. Ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu sebelum jadi imam, sejak kecil, sejak muda, beliau belasan tahun berguru di Imam Malik ini. Oh iya, saya baru tahu kalau itu. Nah, seperti ini kok mau disebutkan dalil ayat sekian banyak, sekian panjang, hadis, kemudian langsung suruh sami'na wa atha'na, dengar, tahu seperti santri, apalagi suruh hafal, suruh ingat, tidak sama. Maka cara berdakwah ke itu berbeda-beda tiap satu tempat ke. Artinya bukan berbeda substansinya, artinya semata. Namun ibarat kalau obat itu dosis, ya. Kalau memberi dosis terlalu besar, sementara belum siap, yang sakit justru malah membahayakan. Ya. Sebagaimana Rasul berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh, engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Orang sedang marah, sedang enggak terima, belum biasa menerima, disebutkan, tapi Rasul bersabda begini. Tapi langsung dia menentang, oh itu kan Rasul bukan saya. Langsung astagfirullah, langsung gitu ya. Yang salah, ya dia salah juga karena menentang hadis Rasul. Tapi termasuk yang salah juga yang mendakwakannya. Orang masih seperti itu kok sudah dalam hadis disebutkan begini dan begini. Lihat-lihat. Maka tentunya satu dengan yang lainnya berbeda. Demikian pula Rasulullah SAW di antara dakwah juga seandainya seorang Arab Badui tadi yang kencing di pojok masjid dilarang saat itu juga, akan timbul madarat yang lebih besar dan lebih banyak. Dan kita khawatir kalau kita berpanjang di sini, banyak faedah yang bisa kita petik dari sebuah kejadian tersebut. Ya. Namun secara ringkas, mungkin karena sudah lewat, di antara madarat yang bisa timbul ketika saat itu para sahabat menghardiknya, mencelanya, maka yang pertama dia tersinggung, tidak terima, sedang kencing kok didatangi, diajak omong, tersinggung. Orang kalau sudah tersinggung marah, mau berapa ayat, mau berapa hadis, sudah nggak senang. Pokoknya suara gelem gegu, ya. Karena sudah nggak senang. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan dia dilarang saat itu, mungkin dia kencing di pojok masjid saat itu langsung dilarang, akan terhenti ya, kencingnya, dan itu madarat bagi dia ya. Dihentikan di tengah-tengah, atau ketika tidak berhenti, yang ketiga, najisnya bukan hanya di pojok masjid, bisa kemana-mana ya. Ke pakaiannya, ke dinding sebelah sana, bahkan mungkin ke sahabat yang mengingkari, banyak madaratnya lebih besar. Tapi kalau sudah biarkan sampai selesai, kemudian tuangkan air, nanti dipanggil, dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut akhdhu akhaffid dararain, mengambil madarat yang lebih ringan. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, para ulama amar ma'ruf nahi munkar itu disesuaikan dengan kondisinya. Sebagaimana seorang mencuci, ketika dia butuh cukup diusap sudah bersih, sudah. Ketika butuh digunakan air ya pakai air, ketika butuh digosok pakai batu apung, digosok yang keras, digosok dulu. Maka demikian ini beliau ingatkan, la nunkiru alaihi minkaran. Adapun dalam permasalahan seorang salat sunnah subuh sebelum subuh kok panjang, tidak kita ingkari pengingkaran yang begitu keras, karena li'annahu ma fa'alu munkaran, karena pada hakikatnya mereka tidak sedang mengerjakan yang mungkar, hanya saja mengerjakan amalan yang mafdul, bukan afdol tapi mafdul, kalah utama. Ada yang lebih utama dari itu, salat sunnah sebelum subuh bacanya al-kafirun dan al-ikhlas, ya, tapi dia baca surat yang lain atau apa yang lebih panjang sekalipun, itu mafdul, tetap kalah utama dibandingkan dengan salat dengan surat tadi kata yang ringan sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Misalun akhar, contoh yang lain bagi kaidah ini, kaidah yang pertama, mencocoki sunnah sesuai dengan ajaran Rasul lebih utama dibandingkan dengan amalan yang banyak-banyak tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Contohnya beliau sebutkan salatu ihda asyrata raka'ah fit tarawih afdal min salat wa isyrin li'annaha awfaqu lisunnah. Melakukan salat 11 rakaat pada tarawih lebih utama dibandingkan 23 rakaat. Li'annaha awfaqu lisunnah, karena itu lebih mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Meskipun banyak para ulama menyatakan boleh salat 20 rakaat ya, atau ihda 21 rakaat misalnya, dan bahkan sebagian menyebutkan 36, dan khilaf di antara para ulama madhab. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i dan seterusnya, khilaf istihad mereka. Namun mana yang lebih mencocoki sunnah Rasulullah SAW? Dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih disebutkan, "Fama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'ah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam baik di bulan Ramadan, tidak pula di bulan selain Ramadan, lebih daripada 11 rakaat. Pengecualian 13 rakaat disebutkan dalam hadis lain sahih, dan itu dijamak dengan salat istiftah atau salat pembuka, salat yang ringan ketika seorang hendak salat malam yang panjang capek, dia buka dengan salat ringan 2, sehingga 11 tambah 2, 13. Maka ini 11 atau 13, tidak pernah lebih dari itu. Meskipun sejumlah ulama menyatakan boleh dengan sebagian menyebutkan fi'il sahabat, dan itu pun diperselisihkan para ulama. Adapun tentang perbuatan Rasul tidak lebih dari 11 atau 13. Adapun hadis yang menyebutkan Rasul melakukan lebih, maka dhaif. Adapun fi'il sahabat, perbuatan sahabat, maka di sana ada khilaf dan ulama, dan sebagian menyebutkan itu fi'il Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ijtihad beliau dan beliau terutama dari khulafa ar-rasyidun, ini ijtihad dari para a'immah. Dan disebutkan oleh para ulama rahimah taala di sana panjang permasalahan ini kalau kita jabarkan. Namun syahidnya di sini kita tidak membahas tentang detail permasalahan ini, ada masail banyak dalam permasalahan ini. Namun mana yang lebih utama dicontohkan di sini, yang lebih mencocoki sunnah, yang lebih baik dan utama adalah yang lebih sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang dilakukan. Wa rubbama shalla salat asyrata raka'ah, yang beliau sebutkan, dan terkadang beliau salat 13 rakaat disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Misalnya contoh yang ketiga dalam kaidah ini, ya. Melakukan ibadah yang cocok dengan ajaran Rasul, sesuai dengan praktek Rasul, itu lebih utama dibandingkan amalan ibadah yang banyak sekalipun namun tidak mencocoki ajaran Rasul. Contoh yang ketiga, lau qala insan, seandainya ada orang yang mengatakan, ana uridu an asuma kulla dahr, aku ingin untuk puasa sepanjang masa, sepanjang hidupku, tiada hari tanpa puasa, saya ingin tiap hari puasa. Wa akhar qal, orang kedua mengatakan, asumu yauman wa uftiru yauman, aku akan puasa sehari dan berbuka sehari, sehari puasa, sehari tidak, atau puasa Dawud. Mana yang lebih utama? Fastani afdal, yang kedua lebih utama. Ma'annahu aqallu amalan li'annahu asaba sunnah, yang kedua lebih utama meskipun dia lebih sedikit amalannya, namun karena itu lebih mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ahabbu siyami indallah siyamu akhi Dawud alaihi salam. Seutama-utama dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa saudaraku Dawud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yufthiru yauman. Dulu beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Dan itu ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disetujui dan dipakai. Maka syariat terdahulu itu penilainya dan pengujinya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang tetap dipakai dan diteruskan dipakai, yang tidak maka mansukh namanya, terhapus. Dan puasa Nabi Daud alaihi wasallam disukai dan dicintai oleh Allah dan dihitung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekali ada orang melakukan demikian lebih baik. Ada seorang sahabat yang mendapati semangat, ya. Dan Rasul sempat membimbingnya untuk cukup buka puasa sehari, sebulan tiga hari. Cukup bagimu. Saya kuat lebih ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah Senin Kemis. Ya. Karena itu hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan demikian dan demikian. Dan Rasul menambahkan Senin dan Kemis. Yaumul Isnin wal Kemis. Aku kuat lebih ya Rasulullah. Puasa kalau begitu sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasa saudaraku Dawud alaihissalam. Aku kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la khaira min dzalik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Kata Rasul alaihissalam. Maka orang yang sekalipun tiap hari puasa, maka dengan yang ini maka lebih baik dari ini dalam kondisi secara umum, dalam kondisi secara umum. Adapun bagi orang yang tidak mampu, khawatir tidak bisa menjaga istiqamah, maka lebih bagus mana dia dengan puasa 3 hari setiap bulan, ya, atau Senin Kemis dengan Dawud. Lebih bagus pada hak dia untuk dia puasa Senin Kemis atau puasa 3 hari setiap bulan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini artinya, dan terkadang Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan sunnah bukan karena beliau tidak sanggup mengerjakannya, atau bukan karena beliau tidak menyukainya, dan atau lebih-lebih tidak semangat waliyadzubillah. Enggak mungkin ma'adallah Rasulullah SAW demikian semangat beliau. Namun terkadang beliau tidak melakukannya sengaja amalan sunnah karena khawatir memberatkan umatnya. Namun beliau ucapkan dengan ucapan beliau hasung, itu benar, itu sunnah, itu bagus, itu baik. Tapi Rasul mengerjakan yang tadi. Rasul puasa 3 hari tiap bulan. Dan sebagaimana kata hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wala yubali, dan Rasul tidak peduli apakah di awal bulan, akan fi awalihi aw wasatihi aw akhirih, atau akhirnya. Maka seseorang sesuai dengan kedudukannya dan mana yang dia pandang mampu. Kembali kepada hadis di sana muttafaqun alaih, ahabbul amal atau afdalul amal, ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling baik di sisi Allah adalah yang lebih berkesinambungan meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Dia Dawud namun sebulan kemudian stop. Lebih bagus dia sedikit puasa namun terus dia langgeng. Dia salat witir, salat malam 3 rakaat saja tapi terus. Lebih bagus dibandingkan dia ngambil banyak kemudian berhenti. Kita lanjut pada adzan subuh. Mitsalun akhar. Contoh yang lain. Insan shalla khalfal maqam بعد الطواف وطول القراءة وطول الركوع وطول السجود وآخر صلى ركعتين خلف المقام فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل الله أحد وخفف فالثاني أفضل لأنه أصاب السنة. Ini telah kita sebutkan. Jadi seorang salat di belakang maqam Ibrahim, ya, bukan makam ya, tapi maqam, ya, ini tempat berpijak Nabi Ibrahim, bukan makam ya Nabi Ibrahim. Setelah tawaf 7 putaran sebelum sa'i, dia disunnahkan untuk sholat, ya, menjadikan itu maqam tersebut di antara dia dengan Ka'bah. Wa tawwalal qira'ah, dia panjangkan bacaannya, panjangkan rukuknya, sujudnya, sementara orang kedua temannya sholat 2 rakaat khalfal maqam, membaca yang pertama al-kafirun, yang kedua al-ikhlas. Dia ringankan sholatnya tentunya dengan tuma'nina. Maka orang yang kedua ini afdal karena dia mencocoki sunnah. Ini seperti tadi, ya. Dan mungkin ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu, ya, sekian banyak, namun itu contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beranjak ke berikutnya menuju ke sa'i, minum air zam-zam, dan tidak dia memperpanjang sujudnya di situ. Mungkin terkena orang-orang tawaf, mungkin bergantian dengan yang lainnya. Kata hikmah yang kita tidak ketahui. Namun itu contoh Rasul alaihissalam wa khairul huda hadiyah. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Misalnya akar contoh yang lain. Rajulun ja'a ila Makkah wa tafa wa sa'a wa qassar wa halla wa antadara al-hajj wa antadara al-hajjah. Fal afdal ba'da hadha an la yatufa. Seseorang datang ke Makkah, dia tawaf, sa'i, kemudian taksir, cukur pendek, halla, dan dia tahallul. Selesai umrohnya. Dia tamattu, haji tamattu, dan rata-rata semua penduduk Indonesia berangkat haji tamattu. Haji ada tiga, haji qiran, haji ifrad, haji tamattu. Dan yang paling afdal haji tamattu. Yaitu haji yang diiringi dengan umroh. Setiap orang yang haji tamattu, otomatis dia sudah umroh. Ya, sehingga ya demikian. Dan di sana umroh menurut pendapat yang kuat, umroh juga wajib ya. Sekali seumur hidup paling tidak sebagaimana haji, tapi dia bukan termasuk rukun Islam. Dia bukan termasuk rukun Islam, namun wajib. Tamir kan itu datang karena dan setiap orang yang haji, berangkat haji ke sana seperti Indonesia haji tamattu otomatis sudah dapat umrohnya. Adapun haji tamattu ini umrohnya dia kerjakan dulu selesai kemudian putus dia pakai pakaian biasa. Dia tidak terkena mahdzuratul ihram, tidak terkena. Maka dia bisa pakai wangi-wangian, bisa mencukur rambutnya, mencukur kukunya boleh dan bisa. Baik. Berbeda dengan qiran. Setelah umroh nanti sampai haji harus nyambung. Enggak boleh lepas sampai waktu haji atau bukan enggak boleh lepas. Artinya larangan-larangan ihram tetap berlaku. Adapun ini seorang tawaf, sa'i selesai, dia taksir, cukur pendek rambutnya, tidak dia habiskan gundul karena nanti masih akan ada tahallul lagi, tahallul haji. Dia cukur pendek wahalla, kemudian dia tahallul. Ya. Kalau ya tahallul dengan cukur ini. Kalau tahallulnya salat, tahliluha at taslim. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enggak boleh ngobrol, enggak boleh salam. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selesai, batal salatnya sudah sempurna, selesai. Adapun haji umrah tidak boleh gunting kuku, tidak boleh cukur rambut, maka tahalulnya dengan cukur rambut. Setelah selesai tawaf, wantadhal haji, dia orang ini menunggu haji datang. Kalau umrah setiap saat bisa, tapi kalau haji ada waktunya, ketentuan 8 Dzulhijjah itu yaumut tarwiyah, kemudian Arafah dan seterusnya. Dia menunggu haji. Apa yang ia lakukan? Fal afdal ba'da hadza, yang afdal bagi dia alla yatuf, dia tidak perlu tawaf-tawaf lagi. Dia manfaatkan, gunakan untuk banyak salat di Masjidil Haram, dia doa, dia baca Quran, dia sedekah, dia ibadah-ibadah yang lain. Dan dia tidak lakukan lagi tawaf-tawaf atau bahkan umrah-umrah kesekian kalinya. Kenapa? Li'anna sahabat alladzina kanu ma'a Rasulullah SAW lam yatufu. Karena para sahabat dulu yang mereka ikut berhaji bersama Rasulullah SAW, mereka tidak melakukannya. Wan Nabi SAW tidak tawaf, tidak umrah lagi. Wan Nabi SAW nafsuhu lam yatuf illa tawaf al-qudum. Sementara Nabi SAW sendiri, beliau juga tidak melakukan tawaf kecuali hanya tawaf qudum, tawaf ketika datang. Wa tawaf al-ifadah, dan tawaf ifadah ketika haji. Wa tawaf al-wada', dan terakhir tawaf wada', perpisahan ketika hendak pergi dari Mekah. Ini contohnya. Ya, tawaf-tawaf yang ada tadi. Karena lebih mencocoki Rasulullah SAW dan para sahabat. Misalun akhar, contoh yang lain. Insan mutamatti' ata bil umratil ula. Seorang haji tamattu. Dia sudah melakukan umrah yang pertama. Wa baqiya 'alal hajj khamsata ayyam. Dia menanti datang hari haji 5 hari. Faqala antahizu al-fursah. Dia mengatakan saya akan ambil kesempatan. Wa ati bi umratin tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah wa khamisah wa sadisah. Kemudian dia akan melakukan umrah yang kedua kalinya, tiga kalinya, empat kali, lima, enam, berulang kali. Bil idhafah ilal ula. Melanjutkan dari umrah yang pertama sudah dia kerjakan. Kullu yaumin ya'ti bi umrah. Tiap lima hari ini, tiap hari dia bikin lagi, dia umrah lagi, umrah lagi. Wa akhar qal, sementara temannya orang kedua mengatakan, la ati bi umrah. Saya tidak mengerjakan umrah lagi. Bal aktafi bil umratil ula. Saya cukupkan umrah yang pertama. Summal hajj. Kemudian baru haji nanti. Bukan karena malas, bukan karena tidak ingin, tapi karena mencontoh Rasul alaihissalam. Meskipun amalannya lebih sedikit dalam bab ini, namun itu afdal dan lebih utama. Seperti tadi, Salat sunnah sebelum subuh tadi baca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang satunya bacanya surat panjang. Yang lebih utama yang membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, karena itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula contoh-contoh yang lain sama. Ya, fatani afdal, maka orang yang kedua ini lebih utama amalannya. Intabi ya haj, beliau ingatkan, perhatikan wahai jamaah haji, la tuta'ib nafsaka wa tuta'ib ikhwanaka al-muslimin bitadhyiqi alaihim. Jangan engkau capekkan dirimu dan engkau buat lelah saudara-saudaramu kaum muslimin dengan mempersempit gerak mereka, membebani mereka banyak. Tadhhab ila tan'im wa tuhrimu wa ta'ti, engkau datang ke Tan'im, keluar dari Mekah ke daerah batas Hil yang terdekat Tan'im, Masjid Aisyah, yang di situ umrahnya Aisyah dulu, ke situ kemudian berihram, datang masuk lagi, tawaf lagi, keluar lagi, datang lagi. Wa li hadza qala Atha rahimahullah, Atha bin Abi Rabah, seorang ulama, wa huwa min kibari tabi'in, termasuk tabi'in senior, murid para sahabat, wa min ulama'i ahli Makkah, dan termasuk ulama ahli Makkah, al-mu'tanina bil manasik, yang perhatian sekali dengan manasik. Bahkan khalifah ketika itu tidak mengizinkan seorang pun berfatwa tentang haji dan umrah manasik kecuali illa apa, kecuali apa. Padahal dia ini seorang keturunan kulit hitam, lagi buruk rupa, jelek. Sampai ibunya mengatakan, seandainya bukan karena ilmu, niscaya orang tidak akan memperhatikanmu. Seorang yang luar biasa, mufti Makkah, dan perhatian. Beliau mengatakan, inna ha'ula'i alladhina yakhrujuna ila at-tan'im wa ya'tuna bi'umrah la adri ayya'samuna am yusabun. Sesungguhnya mereka yang keluar ke Tan'im dan datang umrah lagi berulang kali, aku tidak tahu apakah mereka berdosa atau dapat pahala. Ya. Apakah mereka dapat ganjaran atau justru berdosa? Li'annahum atau bid'ah, karena mereka mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ini atau tabi'in, murid para sahabat, dan bukan tabi'in biasa, kibar. Malasafi syadid, dan beliau katakan, sungguh sangat disayangkan, najidu al'an katsiran minal hujjaj wala aqul aktsaruhum ya'ti bil umratil ula wa fil yawmit tsani ya'ti bi umratin tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah al-aula al-ula lahu wa tsaniyah li ummi wa tsalitsah li abihi wa rabi'ah li jaddihi lijaddati wal khamisah lijaddihi was sadisah li ammi aina nahnu min salafis salih. Beliau ingatkan di sini dan sebagai penutup, bahwasanya sangat disayangkan banyak melakukan mereka setelah umrah pertama, ya umrah kedua, hari kedua, untuk ibunya, ini untuk tantenya, ini untuk siapa, ayahnya, untuk neneknya, untuk kakeknya, ini untuk pamannya. Di mana amalan kita dengan para salafus salih, mereka yang mendahului kita? Aghafilu an dzalika am jahilu, apakah mereka lalai, tidak tahu, tidak semangat, atau karena mereka lebih tahu ilmu dan mengikuti tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam. Wallah, demi Allah, hum khairun minna ikhlasan, lebih ikhlas dari kita mereka. Wa khairun minna ittiba'an, dan mereka lebih semangat mencontoh Rasul alaihissalatu wassalam. Walam yaf'alu hadza, dan mereka tidak mengerjakan hal-hal ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Ini beberapa contoh-contoh dari apa yang ada. Para sahabat radhiyallahu anhum semangat, dan kalau jika ada yang mengatakan sahabat kan tidak seperti kita, kita banyak dosanya, belum ada jaminan. Ya, taib. Nah, sahabat dulu juga mengalami masa jahiliyah. Bahkan sebagian mereka mengubur putrinya hidup-hidup. Dan sebagian mereka dulu mabuk-mabuan, kenal dapat hidayah. Mereka sangat semangat untuk mengerjakan amal dan banyak. Tapi mereka tahu yang lebih utama adalah mencontoh, meneladani amalan Rasul alaihissalatu wassalam. Dan kata Ibnu Mas'ud, kita tutup dengan atsar beliau, al-iqtisad ala sunnah khairun minal ijtihadil bid'ah. Sederhana. Namun di atas sunnah mencocoki ajaran Rasul lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh di atas kebid'ahan yang tidak ada ajarannya. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa sallallahu 'ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.